kasih hati nan perwira jaya sakti. Seribu tahun tak lama, hanya sekejap mata, kita akan berjumpa pula. Semoga tak kecewa untuk selama-lamanya.